Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua nikmat dan taufiknya bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga keberadaan kita di majelis zikir ini selalu dihitung sebagai suatu amalan yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bekal kebaikan yang kita harapkan manfaatnya kelak di kemudian hari tatkala kita menghadap kepadanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menugerahkan kepada kita semua keikhlasan dalam berucap dan beramal, dan menugerahkan kepada kita semua istiqamah di atas agama dan di atas sunnah di kehidupan dunia. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menampakkan manfaat istiqamah tersebut untuk diri kita di kehidupan dunia ini, di alam kubur, dan saat kita menghadap kepadanya. Innahu waliyu dhalika wa huwa jawadul karim. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, berbicara tentang masalah istiqamah dan hikmah adalah suatu pembahasan yang terbilang sangat penting di masa ini. Apalagi di kalangan kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan berbagai fitnah dan berbagai hal yang bisa memalingkan dari agamanya. Apakah itu perkara-perkara yang berkaitan dengan syahwat atau perkara-perkara yang berkaitan dengan syubhat, hal-hal yang memalingkan dari sisi keduniaan maupun hal-hal yang membuat seseorang itu menyimpang dari sisi keagamaan. Dan seluruh hal ini tentunya adalah hal yang mengkhawatirkan atas setiap muslim dan muslimah. Dan sebagai seorang muslim dan muslimah yang menghendaki keselamatan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat, dan ia mengetahui bahwa dirinya di kehidupan dunia ini hanyalah sementara, hanyalah untuk mempersiapkan bekalnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan setiap yang kecil dan yang besar dari ucapan maupun amalannya, pastilah dia selalu berpikir tentang makna istiqamah di dalam berpijak atau di dalam menegakkan agama. Iya. Maka pembahasan istiqamah ini adalah pembahasan yang hendaknya selalu kita ulangi, hendaknya selalu kita merenungi dan mencermati ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkait dengan pembahasan. Dan kita melihat apa sebab-sebab yang menyebabkan seorang hamba mendapatkan keteguhan, kekokohan, dan keistiqomahan di dalam kehidupannya. Iya. Dan seluruh ini terkait dengan hikmah, karena hikmah itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, menempatkan segala sesuatu pada hal yang mencocokinya. Maka di sini ada beberapa hal yang mungkin ingin saya ingatkan di pertemuan yang ringkas ini berkaitan dengan masalah istiqamah. Yang pertama yang perlu saya ingatkan bahwa keistiqomahan adalah suatu hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, diperintah juga kepada umatnya, dan perintah untuk beristiqamah juga adalah perintah kepada para nabi dan para rasul sebelumnya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw, istiqamalah engkau Nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintah, demikian pula orang-orang yang bertobat bersamamu, orang-orang yang beriman bersamamu, hendaknya mereka istiqamah di atas apa yang mereka diperintah. Wala tatagaw, dan jangan kalian melampaui batas, jangan kalian melampaui batas. Iya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, falidhalika fad'u wastaqim kama umirta, karena hal tersebutlah hendaknya engkau berdakwah dan hendaknya engkau istiqamah sebagaimana yang engkau diperintah dengannya. Iya. Hendaknya engkau istiqamah sebagaimana engkau diperintah dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah, fastaqimu ilaihi wastaghfiru, dan istiqamalah kalian kepada Allah dan beristighfarlah selalu kepadanya. Dan jalan yang lurus, jalan keislaman disifatkan dengan keistiqomahan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Dan Allah firman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili, sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus, ikutilah jalan tersebut. Iya. Sebutkan, sesungguhnya ini jalanku yang istiqamah, mustaqim, ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, istiqamah ini adalah suatu keindahan di dalam agama seorang hamba, merupakan sumber keselamatannya, dan dia adalah kalimat jami'ah, kalimat sempurna yang mencakup seluruh perkara yang diperlukan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sufyan bin Abdullah Tsaqafi radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ghayrak, Wahai Rasulullah, ucapkanlah kepadaku, berpesanlah kepadaku sebuah ucapan yang saya tidak perlu bertanya kepada siapapun setelahmu. Iya, maksudnya Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi minta wejangan, nasihat. Kalau beliau berpegang dengan nasihat tersebut, maka sudah mencukupinya. Tidak perlu lagi dia tanya kepada siapa yang datang atau kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka apa jawaban Nabi? Beliau menjawab dengan kalimat yang ringkas. Kata beliau, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu. Katakan, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu. Nah, maka ini hadits yang sangat agung, menjelaskan kepada kita semua betapa besar manfaat istiqamah tersebut. Yang istiqamah itu diukur dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkomitmen di atasnya. Dan harusnya ini hadits perlu dicermati lebih dalam dan lebih dalam. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya sebagai wasiat untuk Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Dia perlu perkara apa saja di kehidupan ini yang mendatangkan kebaikan. Dia ingin bertanya suatu hal yang menyelamatkannya, meluruskan langkahnya, kecuali di dalam wejangan Nabi itu telah ada kandungannya. Iya. Telah ada makna yang menunjukkan kepada hal tersebut. Karena itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini perlu kita cermati lebih mendalam. Kita perhatikan. Tatkala beliau berkata, "Qul amantu billah." Katakan, "Saya beriman kepada Allah." "Tsumma istaqim." Kemudian istiqamalah kamu. Diperintah untuk beriman, kemudian istiqamah. Iya. Ini mungkin kalau kita hanya melihat kalimat katakan, kemudian kalimat saya beriman kepada Allah, kemudian kalimat kemudian beristiqamalah kamu, ini mungkin ringkas. Ya, sederhana. Tapi di dalamnya terdapat kandungan-kandungan agung. Bagi siapa yang istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini saya akan isyaratkan beberapa hal yang dengannya seorang hamba itu akan istiqamah di atas jalan yang lurus. Iya. Akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalan yang lurus. Yang pertama dari hal yang menyebabkan seorang hamba istiqamah di atas jalan yang lurus adalah keimanan kepada Allah. Dan ini pokok keistiqomahan. Menjaga diri di atas keimanan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka akan turun kepada para malaikat memberi kabar gembira, jangan kalian bersedih, jangan kalian takut, dan jangan kalian bersedih, dan bergembiralah kalian dengan janji yang dijanjikan untuk kalian. Iya. Ini ayat adalah penjelasan kabar gembira bagi orang yang istiqamah ketika ajal datang menjemputnya. Saat ajal datang menjemputnya, apabila dia istiqamah di atas jalan yang lurus, di atas keimanan, maka malaikat turun memberi kabar gembira. Iya. Dan di ayat yang lain Allah firman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Para orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, iya, mereka ini tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka adalah penduduk sorga, kekal di dalamnya. Karena itu menjaga diri di atas keimanan. Iya. Ini adalah pokok yang paling agung yang menyelamatkan seorang hamba, membuatnya istiqamah di atas jalan yang lurus. Membuatnya istiqamah di atas jalan yang lurus. Karena itu Nabi di dalam sharihul ibarah, di dalam bahasa tegasnya di dalam hadis, beliau katakan, "Qul amantu billah." Katakan, "Saya beriman kepada Allah." "Tsumma istaqim." Kemudian istiqamalah kamu. Iya. Kemudian istiqamalah kamu. Apa keimanan itu? Apa yang dimaksud dengan keimanan? Bagaimana seseorang itu beriman? Ini dari pokok masalah yang perlu kita renungkan. Karena keimanan adalah sumber segala kebaikan. Dan keimanan adalah hal yang berkaitan dengan akidah yang benar, dengan keyakinan yang lurus. Karena itu, orang yang tidak lurus keyakinannya, maka dia dianggap tidak beriman atau kurang keimanannya. Iya. Kelurusan di dalam akidah itu adalah pokok pada keimanan. Karena itu iman cakupannya sangat luas sekali. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha himatatul adha 'anit tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu 73 hingga 79 cabang. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Sebutkan bahwa keimanan bercabang-cabang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril, "Waman iman?" Apa itu iman? Kata beliau, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Iya. Maka ini pokok dari keimanan yang penting untuk dijaga. Kekokohan seorang hamba di atas keimanan ini, itulah alamat istiqamahnya. Karena itu kalau kita rinci keimanan kepada Allah, terdapat di dalamnya kewajiban seorang hamba mengimani rububiyah Allah, bahwa dialah Allah yang maha bersendirian dalam segala perbuatannya, yang maha mencipta, maha memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Dari keimanan kepada Allah, mengimani bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Sehingga dengan menjaga keimanan, ia mempelajari bagaimana tauhid itu, bagaimana ia memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan yang akan mengotori kemurnian ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari keimanan kepada Allah ada beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah menamakan nama dirinya dengan nama-nama, dengan asmaul husna, mensifatkan dirinya dengan sifat-sifat yang agung. Iya. Maka dari keimanan kepada Allah, seorang hamba mengetahui, mengilmui tentang tiga jenis keimanan kepada Allah itu tadi. Keimanan kepada rububiyah Allah, kepada uluhiyahnya, dan kepada nama-nama dan sifatnya. Kemudian keimanan kepada para malaikat. Iya. Mencakup keimanan akan adanya para malaikat. bahwa malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang dicipta dari cahaya. Dan dia imani tugas-tugas para malaikat. Kemudian keimanan kepada kitab-kitab, keimanan secara global, bahwa seluruh kitab-kitab itu turun dari sisi Allah. Terdapat di dalamnya aturan dan syariat Allah. Dan secara khusus kita umat Islam beriman kepada Al-Quran. Mengetahui akan keagungannya, kemuliaannya, dan kedudukannya untuk kaum muslimin. Iya. Dan dari keimanan, keimanan kepada para rasul. Keimanan secara global terhadap seluruh nabi dan rasul. Sebab siapa yang kafir terhadap satu nabi, maka artinya dia telah kafir kepada seluruh nabi dan rasul. Iya. Kemudian secara khusus kita umat Islam beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana keimanan adalah seorang mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang mengetahui apa tugasnya, apa kewajibannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dia harus mengetahui nama dari rasul tersebut, kemudian dia wajib untuk mengetahui apa tugas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wajib dia imani bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perantara antara kita dan antara Allah. Kita wajib taat kepada beliau pada segala perintahnya, wajib meninggalkan segala yang beliau larang, dan kita wajib untuk mempercayai segala yang beliau beritakan. Dan tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keimanan kepada hari akhirat tercakup di dalamnya keimanan akan adanya kematian, keimanan kehidupan di alam kubur. Karena al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah awal persinggahan negeri akhirat. Keimanan terhadap hari kebangkitan, keimanan akan padang mahsyar, keimanan bagaimana manusia dikumpulkan di padang mahsyar, keimanan terhadap telaga, keimanan terhadap syafaat, keimanan terhadap timbangan, keimanan terhadap pembagian catatan-catatan amalan, kemudian keimanan terhadap sorga dan neraka, dan ada jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka jahannam yang harus dilewati oleh setiap orang. Dan dari keimanan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Iya. Dan ini semuanya dari mana-mana keimanan. Tidaklah seorang itu dikatakan beriman kecuali kalau dia memahami cabang-cabang dari keimanan itu tadi. Dan ia mengetahui bagaimana kedudukan keimanan itu di dalam syariat, mendalaminya. Sebab satu sudut saja dari cabang keimanan yang dia pelajari itu sudah cukup membuat dia istiqamah di atas jalan. Iya. Dia dalami tentang Asma'ul Husna misalnya. Dia akan melihat di dalamnya berbagai hal yang membuatnya istiqamah di atas jalan yang lurus. Iya. Dia mempelajari keimanan kepada takdir. Ini akan meluruskan kehidupannya. Iya. Akan menjadikannya sebagai seorang manusia yang betul-betul hidup karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang beragama karena Allah, bukan karena khawatir terhadap seruan manusia, khawatir terhadap gangguan manusia, ataupun khawatir akan perilaku yang dilakukan oleh manusia terhadapnya. Dan ini buah dari keimanan kepada takdir. Karena itu istiqamah sangat penting sekali dengan menjaga keimanan. Yang keimanan ini adalah pokok yang menyebabkan seorang hamba istiqamah di atas jalan yang lurus. Karena itu, kapan seorang hamba kurang perhatian di dalam memahami makna tauhid, kurang perhatian di dalam mendalami keimanannya kepada Allah, mempertegas dan memperkuat keyakinannya kepada Allah, maka ini adalah alamat ketidakistiqamaan di dalam agama. Adalah perkara yang menunjukkan lembeknya keagamaan seseorang. Iya. Dan sekaligus menunjukkan bahwa hamba tersebut lebih banyak memperbaiki dan introspeksi pada dirinya. Karena itu ciri dari seorang ahli sunnah. Iya. Dan ini hikmah dari syariat kita. Segala sesuatu itu dimulai dengan tauhid. Mengajak manusia kepada tauhid. Iya. Agar supaya dia selamat dari api neraka. Dan keselamatan dari api neraka itu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan itulah fungsi seorang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi seorang anak muda Yahudi yang juga merupakan pelayan atau pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian hal. Ketika anak Yahudi ini atau Yahudi ini sakit, dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepada ia, gulam, qul la ilaha illallah. Ya. Wahai anak muda, masuklah engkau ke dalam Islam, ucapkan la ilaha illallah. Maka anak muda ini melihat kepada ayahnya. Orang-orang Yahudi sangat mengenal dan sangat mengetahui bahwa Nabi Muhammad benar. Hanya saja mereka bersombong. Iya. Tapi ayah pemuda Yahudi ini melihat kebaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang mengunjungi anaknya. Iya. Maka ia pun berkata kepada anaknya, "Ati Abul Qasim." Taatilah Abul Qasim, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak muda ini pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan bersiri-siri dan beliau berkata, alhamdulillahilladzi anqadaku minan nar. Segala puji hanya untuk Allah yang membebaskan dia dari api neraka. Iya. Maka ini tujuan di dalam berdakwah adalah bagaimana manusia itu terbebas dari api neraka. Bagaimana kita mengarahkannya ke dalam perkara yang bisa menjamin kebaikannya, menghindarkannya dari api neraka, memasukkannya ke dalam surga. Maka ini pokok yang hendaknya dijaga, maslahat yang paling agung hendaknya dikedepankan. Hendaknya dikedepankan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Mu'ad ibn Jabal ke Yaman, beliau berpesan, innaka sata'ti qauman ahla kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Sungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum, mereka ini dari ahlul kitab, maka hendaknya awal kali yang kamu dakwakan kepada mereka agar supaya mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Iya. Perhatikan prioritas utama bagaimana menjaga keimanan, menjaga tauhid. Sebab ini pokok masalah. Dan ini adalah sumber keistiqomahan. Sumber keistiqomahan. Karena itu kalau ada yang berpaling dari hal ini, kegiatan dakwah apa saja yang kalau perkara tauhid itu sudah nomor kedua atau nomor sekian, ini sudah menunjukkan kegiatan dakwah tersebut kurang dari makna istiqamah. Iya. Sebab ini adalah pokok pertama yang hendaknya dijaga. Perkara yang hendaknya diperhatikan. Hendaknya diperhatikan. Dan tauhid ini, keimanan ini adalah perkara yang membawa perbaikan. Menyebabkan seorang hamba dikokohkan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat Allah menguatkannya. Karena Allah telah menyatakan, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan alqawl tsabit, dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Iya. Ini pula yang mengokohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyebabkan beliau dikokohkan oleh Allah. Allah berfirman kepada nabinya, "Walaula an tsabbatnaka لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Andai kata kami tidak mengokohkan engkau wahai Nabi Muhammad, sungguh engkau telah menghadap, telah mengharap, telah condong kepada mereka mengharap sesuatu yang sedikit. Iya, Nabi Muhammad dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanan yang memenuhi hati. Iya. Dan dimaklumi di dalam hadis riwayat Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana Jibril turun dan mengambil Nabi Muhammad di masa kecil beliau. Iya. Kemudian dadah beliau dibelah. Lalu hatinya dikeluarkan. Dicuci dengan air zam-zam. Setelah itu didatangkan baskom yang terbuat dari emas. Dan Nabi mengatakan bahwa di baskom tersebut penuh dengan hikmah dan keimanan. Dua hal disebut. Penuh dengan apa? Hikmah dan keimanan. Sebab ini dua bekal penting pada jiwa. Hal yang membuat kokoh seorang hamba. Iya. Dan pengokohan Allah terhadap Nabi-Nya sangat banyak bentuknya. Karena Allah ungkit nikmat-Nya kepada Nabi. Dan Allah ingatkan, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Andai kata kami tidak mengokohkan engkau wahai Nabi Muhammad, sungguh engkau sudah condong kepada orang-orang kafir itu, kepada orang-orang menyimpan tersebut, mengharap sesuatu yang sedikit, sesuatu yang hina. Dan kalau kamu sudah seperti itu, kami akan membuat engkau merasakan kehidupan, merasakan kelemahan kehidupan dan kelemahan kematian. Dan engkau tidak akan mendapat seorang penolong pun dari sisi kami. Karena itu ikhwani fillah, menjaga diri di atas istiqamah, di atas keimanan adalah pokok yang membuat seorang itu istiqamah. Dan sekali lagi, ini perlu direnungi. Kalau kita mendengar menjaga di atas keimanan, beriman kepada Allah, wahai orang-orang beriman, tiap hari kita mendengarkannya. Iya. Hampir tiap hari kita mendengarkannya. Mungkin setiap kali sholat tidak lepas ayat kita mendengar tentang hal tersebut. Tapi yang jarang terjadi adalah orang yang memahami makna keimanan dan berpikir bagaimana menjaga dirinya di atas keimanan tersebut. Iya. Agar supaya keimanan ini menjadi pengokoh dirinya, hal yang membuatnya istiqamah, memalingkan dari dirinya segala perkara yang bisa membahayakan keimanannya. Iya. Segala perkara yang bisa membahayakan dirinya. Dengan keimanan ini, seorang hamba di dalam masalah yang dia hadapi akan diteguhkan oleh Allah, diberi jalan keluar terhadap masalah yang dia hadapi. Karena itu orang yang paling nikmat kehidupannya adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Karena ketergantungannya kepada Allah. Jaminan Allah kepada mereka telah pasti. Allah berfirman, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Tidak ada kegelapan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Tidak ada hal yang membuat kehidupannya gelap. Ketika dirundung masalah tidak ada solusi. Ketika tertimpa fitnah tidak ada jalan keluar. Bagi orang yang beriman, karena kekuatan keimanan dan manfaat keimanan, ia selalu berada di atas cahaya. Pintu-pintu ketaatan terlihat. Ya. Jangankan di masa yang tidak ada masalah, masa yang tenang, di masa yang terjadi fitnah pun, orang-orang beriman pasti melihat pintu-pintu ketaatan di dalam hal tersebut. Sehingga dia melihat ujian yang menimpanya bukanlah suatu ujian. Iya. Karena itu para ulama sebutkan bahwa seorang yang kena musibah itu ada tiga tingkatan. Orang-orang yang mendapat kebaikan, dia berada di atas tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama, orang yang kena musibah adalah tingkat kesabaran. Iya. Dia sabar terhadap musibah. Dan tingkatan yang kedua adalah tingkat dia ridha. Ini lebih tinggi lagi dari yang pertama. Kalau tadi dia bersabar, tidak berkeluh kesah, menahan diri, menerima. Tapi ini di tingkatan dia ridha. Inilah yang terbaik untuknya. Inilah yang Allah pilihkan baginya. Ini tingkatan ridha. Tingkatan lebih tinggi lagi adalah tingkat kesyukuran. Kena musibah justru dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka demikian, orang-orang yang beriman itu terlihat di dalam kehidupannya hal yang indah, selalu ada cahaya, selalu ada kekokohan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Terbuka pintu-pintu ibadah, pintu-pintu ketaatan di keadaan apapun. Di keadaan apapun. Dan ini tentunya sekali lagi perlu penghayatan. Iya. Perlu seorang memperhatikan dan mendalami ilmu tentang akidah, memperkuat tauhid. Ini adalah sumber kebaikan bagi seorang hamba yang menumbuhkan keimanannya, menguatkannya dan menjaganya. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang mengharapkan dirinya istiqamah, tapi dia tidak belajar tauhid dengan benar. Iya. Dia tidak mengerti mana-mana tentang keimanan. Apa yang harusnya dia pelajari untuk menguatkan keimanannya? Dia berharap untuk istiqamah, sedangkan hal-hal ini tidak dia penuhi. Maka ini berangan-angan namanya. Iya. Seorang kalau ingin mendapatkan sesuatu, dia tempuh sebab-sebabnya. Dia jalani jalan-jalannya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala liyabasi. Kata seorang penyair bijaksana, kamu hendak ingin mendapatkan keselamatan tapi tidak menempuh jalan-jalannya, perahu itu tidak ada yang berjalan di daratan, perahu jalannya di air. Ya. Jadi kalau seorang tidak menempuh jalan untuk mendapatkan kebaikan itu, dia tidak akan dapatkan kebaikan yang dia cari. Demikian pula seorang yang ingin istiqamah, ingin kuat di atas keimanan, merasakan manfaat dari keimanan, tapi dia tidak mempelajari bagaimana keimanan tersebut, kemudian mengamalkannya, maka ini namanya berangan-angan. Iya. Karena itulah pokok yang paling utama bagi siapa yang ingin istiqamah adalah dia memperbaiki keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu seorang hamba menjaga diri di atas tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari hal yang menyebabkan seorang hamba istiqamah di atas jalan adalah keikhlasan. Iya, adalah keikhlasan. Tatkala Nabi berkata, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah engkau. Terdapat dalam ujangan yang ringkas ini makna keikhlasan. Bahwa seorang hamba yang ingin istiqamah, dia harus menjaga dirinya di atas keikhlasan. Iya. Ikhlas adalah hal yang paling indah di dalam kehidupan seorang hamba. Perkara yang sangat mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang harusnya selalu dipelihara dan dijaga oleh setiap muslim dan muslimah. Iya. Kapan seorang hamba kurang perhatian dalam menjaga keikhlasannya, disinilah letak datangnya kejelekan kepada hamba tersebut. Dan ini adalah celah besar yang akan membuat rusak agama seorang hamba, mengeluarkannya dari jalur istiqamah. Iya. Karena itu di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan berbagai perintah untuk ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar supaya mereka itu mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya, dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Maka di dalam ayat yang agung ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa ini adalah pokok dari agama, keikhlasan. Karena di akhir ayat dikatakan wadzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang paling lurus. Iya. Jadi kalau dia ingin istiqamah lurus agamanya, pokok yang paling pertama disebut di dalam ayat beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Dan agama tidak diterima kecuali dengan keikhlasan. Allah firman ala lillahi dinul khalis. Ingatlah bahwa milik Allah saja agama yang khalis itu, agama yang lurus tersebut. Iya. Dan keikhlasan sangat membantu seorang hamba untuk istiqamah di atas jalan. Untuk istiqamah di atas jalan. Iya. Karena syaitan sudah bersumpah akan menyesatkan seluruh dari hamba-hamba Allah. Iya. Tapi syaitan sendiri memperkecualikan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau ya ikhlas kepadamu. Karena keikhlasan ini adalah hal yang membentengi seorang hamba dari gangguan syaitan. Hal yang menjaga seorang hamba dari perkara-perkara yang bisa menyesatkannya, mengeluarkannya dari jalan yang lurus. Nah, perhatikan bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam. Ini kisah disebut dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam yang telah dibujuk oleh seorang perempuan untuk melakukan perbuatan yang keji dan nista. Disebutkan di dalam ayat wa ghallaqatil abwaba, perempuan ini sudah menutup pintu-pintu. Iya. Segala sarana untuk melakukan perbuatan keji tersebut telah terpenuhi. Tempat yang kosong, pintu yang tertutup. Kemudian Nabi Yusuf yang diajak, dia berada di negeri yang di negeri tersebut tidak ada sanak famili Nabi Yusuf. Kalau mungkin ada keluarganya, beliau akan malu. Seorang akan malu kalau mungkin ada keluarga. Kemudian di negeri tersebut, dia adalah seorang yang asing, bukan penduduk negeri itu. Jadi segala sebab untuk melakukan perbuatan yang jelek ini telah terpenuhi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Nabi Yusuf alaihi salam. Iya. Kenapa Allah menjaga Nabi Yusuf? Hanya disebut satu sebab saja yang menyebabkan Nabi Yusuf dijaga. Allah berfirman kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami palingkan kejelekan dan kekejian dari Nabi Yusuf. Sesungguhnya beliau ini dari hamba-hamba kami yang ikhlas kepada Allah. Ya. Karena keikhlasannya Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dari kejelekan, memalingkannya dari perkara yang tidak baik, mengokohkannya, membuatnya istiqamah di atas jalan. Membuatnya istiqamah di atas jalan. Karena itu seorang hamba yang ingin istiqamah di atas jalan petunjuk, caranya adalah dia memperhatikan keikhlasan di dalam segala hal. Iya. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah para ulama kita, keikhlasan ini betul-betul memberi manfaat. Suatu hari dikatakan kepada Imam Malik rahimahullah. Dan Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta. Datang sebagian dari murid-murid beliau berkata, "Wahai Imam Malik, sudah banyak dari ulama yang menulis Muwatta lebih besar daripada Muwatta yang kamu tulis." Imam Malik berkata, "Ma kana lillahi baqi." Kata beliau, sesuatu itu kalau dia diperuntukkan untuk Allah, itulah yang akan kekal. Perhatikan bagaimana keyakinan seorang yang ikhlas. Iya. Dan subhanallah, hingga hari ini umat Islam tidak mengenal ada kitab Muwatta selain dari Muwatta Imam Malik. Bukan artinya ulama yang lain yang menulis Muwatta tidak ikhlas, tidak. Kita tidak membahasakan ke sana. Tapi yang ingin kita ambil pelajaran, bahwa keikhlasan yang dijaga oleh seseorang dan diperhatikan itu sangat memperhatikan, sangat memiliki andil yang penting dalam kebaikan yang dia dapatkan. Iya. Dan keikhlasan ini pula yang menjaga seorang hamba sehingga ilmu yang dia pelajari, ya, amalan saleh yang dia lakukan bermanfaat untuknya hingga akhir umurnya. Hingga akhir umurnya. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Muqaddimah Al-Jarh wa Ta'dil. Dan riwayat ini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam beberapa kitab beliau, Syiar Alamin Nubala dan selainnya, tentang kisah Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullah ketika beliau akan meninggal. Nama beliau Ubaidullah bin Abdul Karim. Dan beliau adalah seorang imam besar di masanya. Iya. Seorang imam besar di masanya, tokoh dari tokoh ahli sunnah di masa itu, rujukan manusia. Saat beliau sakaratul maut, iya. Saat beliau sakaratul maut, beliau didatangi oleh rekan-rekannya. Didatangi oleh Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad bin Muslim bin Warah, Al-Mundir bin Chadan, dan selainnya dari ahli hadis. Ya. Dan seorang ulama yang mengenal sunnah ketika melihat orang yang sakaratul maut, tentunya mengetahui apa sunnah yang mesti dilakukan, yaitu mentalkin orang tersebut dengan apa? Ucapan la ilaha illallah. Maka berbisik-bisiklah antara rekan-rekannya yang menjenguk, "Mari kita talqin Abu Zur'a la ilaha illallah." Tapi kemudian mereka malu sendiri, sebab ini yang akan mereka talqin adalah seorang imam besar, dan sebagian dari mereka mengambil manfaat ilmu dari Abu Zur'a sangat banyak. Bagaimana kita mentalkinnya padahal kita belajar darinya selama dia hidup? Dia pula yang apa, memberikan ujangan kepada kita. Ya. Kata Muhammad bin Muslim bin Warah, kalau begitu kita ingatkan saja tentang hadisnya. Maka Muhammad bin Muslim bin Warah mulai membawakan sanadnya. Ya. Kata beliau, "Haddatsani Abu Asim." Ya. Abdahak ibn Makhla An-Nabil. Qala haddatsani Abdul Hamid An-Salih. Ini dia tidak bisa lanjutkan. Karena melihat bahwa yang akan dia bacakan hadis ini Abu Zur'a. Setelah itu Abu Hatim membawakan sanadnya. Haddatsani Muhammad bin Bashar. Qala haddatsani Abdahak bin Makhla. Anna Abdul Hamid bin Ja'far An-Sali. Dia juga tidak lanjutkan sanadnya. Ya. Demikian pula Al-Mundir bin Shadan. Begitu orang-orang ini bergantian membaca sanad. Abu Zur'a Ar-Razi yang dalam keadaan sakaratul maut. Ya, beliau mengerti apa yang dimaksud oleh rekan-rekannya ini. Dalam keadaan sakaratul maut, beliau membawakan sanadnya. Kata beliau, "Haddatsani Muhammad bin Bashar, wa la haddatsani Abdahak bin Makhlad, an Abdul Hamid bin Ja'far, An Salih bin Abi Arid, iya. An Murra bin Kathir, an Mu'ad bin Jabal, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Kemudian beliau meninggal. Iya. Jadi beliau bawakan sanad hadis itu. Dia bacakan hadis Nabi, siapa yang akhir ucapannya di dunia ini adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Di sebagian riwayat beliau berkata, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah," langsung meninggal. Iya. Perhatikan. Beliau ini seorang yang menjaga agama Nabi, menghafal hadis Rasulullah, membelanya. Iya. Dan keikhlasan memberi manfaat kepada pemiliknya. Ia meninggal dengan ucapan apa? La ilaha illallah tersebut. Iya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa di penjara yang beliau di penjara terakhir kalinya, beliau meninggal di situ, beliau telah mengkhatamkan Al-Qur'an 80 kali. Iya. Dan di khatam yang ke-81 kali beliau sudah sampai di akhir surah Al-Qamar. Kemudian beliau membaca ayat innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam sorga. Iya. Yang mengalir. Di dalam kebun-kebun dan surga di dalam kebun dan sungai-sungai. Iya. Mereka berada di sisi Rabb-nya. Mereka berada di sisi Rabb-nya di kedudukan orang-orang yang jujur. Ya. Perhatikan. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal setelah membaca ayat tersebut. Iya. Maka ini semua dari hal yang mengingatkan kepada kita bahwa ikhlas itu sangat indah. Perkara yang sangat bermanfaat. Karena itu seorang hamba hendaknya selalu menjaga dirinya di atas keikhlasan. Pada segala hal. Dalam berucap, di dalam beramal. Jangan dia sangka bahwa dirinya ikhlas dalam sebuah perbuatan. Mungkin saja banyak hal yang dia tidak ikhlas di dalamnya. Iya. Karena itu diantara suatu hal yang indah. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah membawakan diantara fawaid hadits Mu'ad bin Jabal tadi yang diutus kiamat. Iya. Beliau menyebutkan di dalam bab tersebut. Kata beliau, fihi tanbih alal ikhlas. Di dalamnya terdapat tanbih pentingnya seorang itu berlaku ikhlas. Ya. Karena kadang ada orang yang berdakwah di jalan Allah, dia anggap dirinya berdakwah di jalan Allah, hakikatnya dia berdakwah kepada dirinya sendiri. Mengajak manusia untuk mengikuti dirinya. Memang betul lisannya kita kembali kepada Allah. Berdakwah kepada Allah. Tapi perbuatannya tidak menunjukkan hal yang seperti itu. Maka ini keluar dari mana keikhlasan? Apalagi hal tersebut berkaitan dengan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mengajak manusia, menyuruh manusia kepada kebaikan, hendaknya diperhatikan makna keikhlasan di dalamnya. Iya. Selalu seorang introspeksi di dalam makna keikhlasan pada setiap perbuatan dan ucapan yang dia ucapkan. Demikian pula tatkala ia beramal, membuat sebuah kegiatan, mengadakan suatu perkara, walaupun itu adalah ibadah, tapi keikhlasan harus selalu dikontrol, selalu diperhatikan. Sebab bagian-bagian jiwa kadang ikut di dalamnya. Maksud-maksud dari dunia kadang disertakan pada amalan tersebut dan kita tidak sadari. Iya. Karena itu menjaga diri kita di atas keikhlasan adalah hal yang penting, dan hal inilah yang menyebabkan seorang hamba bisa diistiqamah di atas jalan yang lurus. Kokoh di atas jalan yang lurus. Baik, berbicara tentang keikhlasan, ini adalah pembahasan yang sangat panjang. Iya. Dan saya hanya ingin mengisyaratkan di sini bahwa keikhlasan adalah salah satu sebab yang mengantar seorang hamba untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Kemudian yang ketiga, dari perkara yang menjaga seorang hamba di atas keistiqomahan adalah dia menuntut ilmu agama. Sibuk dengan ilmu syariat. Menuntut ilmu agama, sibuk dengan ilmu syariat. Iya. Karena sudah bisa dipahami dari apa yang saya gambarkan tadi, keimanan itu tidak akan tergambar kecuali dengan adanya keyakinan. Dan keyakinan tersebut tidaklah datang kecuali setelah seorang itu mengilmui, dia mempelajari. Iya. Karena itu menuntut ilmu agama adalah termasuk pokok di dalam agama kita. Ibadah yang teragung di dalam agama ini. Iya. Nikmat yang paling besar. Anugerah yang paling berharga. Kebaikan yang paling baik. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk seorang hamba. Iya. Karena itu di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik di antara kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an tersebut. Iya. Dikatakan yang terbaik di antara kalian. Maksudnya tidak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Itu yang terbaik di antara kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Ya, yang tadi hadis Utsman bin Affan riwayat Al-Bukhari, di dalam hadis Muawiyah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan buat dia faqih di dalam agamanya. Allah akan membuat dia paham di dalam agama. Iya. Maka kefakihan di dalam agama, keilmuan terhadap ilmu agama, itu adalah tanda kebaikan pada seorang hamba. Perkara yang menjaganya untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Iya. Dan dikala terjadi fitnah, orang-orang yang berilmu lah yang bisa kokoh, tegar di atas kebenaran. Wa yara alladziina utul 'ilm anna alladzi unzila ilayka min rabbikal haqq. Orang-orang yang berilmu lah yang bisa melihat bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad itu adalah kebenaran. Iya. Tatkala manusia meragukan, ada yang menuduh Nabi Muhammad dengan tuduhan-tuduhan, ternyata orang-orang yang berilmu mereka memandang dengan pandangan yang sama, bahwa apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itulah kebenaran. Iya. Karena pandangan orang-orang yang berilmu menghadapi fitnah berbeda dengan pandangan orang-orang yang tidak berilmu. Iya. Berbeda dengan pandangan orang-orang yang tidak berilmu. Kita punya pelajaran yang sangat banyak dari masa ke masa tentang hal ini. Iya. Dan ada tuntunannya dan pelajarannya di dalam Al-Quran. Perhatikan kisah Qarun. Iya. Yang ketika keluar di tengah kaumnya dengan pakaian kemegahannya, yang disebutkan di dalam ayat di akhir surah Al-Qasas, "Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi." Dia keluar kepada kaumnya dengan pakaian kemegahannya. Terjadi fitnah melihat Qarun ini. Dan dimaklumi siapa Qarun. Ya. Bagaimana banyaknya harta Qarun. Ya. Kunci-kuncinya saja, belum hartanya. Kunci-kuncinya saja tidak bisa dipikul oleh 7 orang yang kuat. Ini baru kunci hartanya. Ya. Satu masjid ini misalnya, satu kunci. Ya. Kalau kunci hartanya semuanya digabungkan, tidak bisa dipikul oleh 7 orang yang kuat. Luar biasa harta Qarun ini. Setelah ia ditenggelamkan di atas di bumi, setiap orang yang dapat harta pendaman, ya, semuanya menyebutnya dengan harta Qarun. Nah, itu orang Indonesia pun ikut-ikutan harta Qarun, dia ngomong. Ya. Itu dari Qarun. Jadi Qarun keluar dengan pakaian kemegahannya. Terfitnahlah. Terjadi fitnah. Ya. Qala alladziina yuriduuna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Innahu ladu hadzin 'adzim. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, wahai yang dikata kita memiliki seperti yang dimiliki oleh Qarun. Sungguhnya Qarun ini orang yang memiliki bagian yang sangat besar. Perhatikan, mulai terfitnah. Ya. Tapi siapa yang kokoh? Dari awal Qarun keluar dengan pakaian kemegahannya. Disebutkan dalam ayat setelahnya. Qala alladziina utul ilm. Berkatalah orang-orang yang berilmu. Menegur orang-orang yang terfitnah itu. Wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Betapa kasihannya kalian. Pahala di sisi Allah itu lebih baik untuk orang yang beriman dan beramal salih. Lagi-lagi orang yang berilmu yang kokoh. Kuat di atas kebenaran. Iya. Apa yang terjadi? Biasanya fitnah seperti itu. Kalau baru terjadi belum tampak. Iya. Nanti setelah menciptakan prahara, menimbulkan kemeluk, iya, dan menumpahkan berbagai kejelekan, nah baru tampak. Oh ini rupanya sedang ada fitnah. Oh rupanya kemarin ini perkara tidak baik, kita anggap baik, ternyata tidak baik. Oh rupanya barulah kesimpulan muncul di belakangan. Iya. Dan di sini sudut pandang berbeda antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Orang yang berilmu, dari awal fitnah datang, dia sudah bisa menilai. Ini akan terjadi fitnah. Tapi orang yang jahil, nanti setelah fitnahnya berlalu, baru dia sadar. Oh, rupanya kemarin fitnah. Iya. Karena itu, kata Al-Hasan Al-Basri, demikian pula di kisah Qarun ini, ya, begitu Qarun ditenggelamkan ke bumi, barulah orang-orang yang kemarin berharap mendapatkan harta Qarun, menyadari apa yang seharusnya mereka lakukan. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, inna hadihil fitnah idha aqbalat arafaha kullu alim wa idha adabarat arafaha kullu jahil. Sungguhnya fitnah ini apabila datang, semua orang yang berilmu tahu akan terjadi fitnah. Dan apabila telah pergi fitnah itu, semua orang jahil baru tahu bahwa telah terjadi fitnah. Iya. Karena itu sekali lagi, ilmu agama adalah perkara yang mengokohkan seorang hamba. Dan inilah yang menguatkan. Iya. Inilah yang menguatkan. Karena itu cara mengukur seorang di dalam masalah fitnah mudah. Dilihat saja keseriusannya dan terhadap ilmu agama. Iya. Keseriusannya terhadap ilmu agama. Nah. Kapan dia punya perhatian yang bagus terhadap ilmu agama, kuat pemahaman keagamaannya, dia mengerti hukum-hukum Allah, dia mengerti syariat Allah, ini berarti dia adalah orang yang istiqamah di atas jalan. Iya, istiqamah di atas jalan. Tapi kalau seorang hanya mengetahui sebagian dari prinsip agama, ya, prinsip-prinsip lainnya dia tinggalkan, tidak punya perhatian terhadapnya. Ya. Jadi musibah karena kita lihat pada sebagian orang. Ya. Kalau di satu majelis bercerita tentang si fulan, si Allan, begini dan begitu. Ya. Atau menjelaskan kesalahan yayasan ini, yayasan itu. Wah, semangat Masya Allah luar biasa. Ya. Dan kita tidak ragukan bahwa mencela ahlul bidah dan membicarakan tentang kejelekan ahlul bidah, menerangkan kesesatan mereka adalah perkara dari agama. Hal yang penting. Tapi menjadi musibah pada sebagian orang ini, kalau dia aja belajar tauhid, ya, dia aja belajar salasatul usul, ada kadang yang sudah 10 tahun ngaji, belum pernah khatam salasatul usul. Iya. Tapi kalau ditanya tentang masalah-masalah, apa si fulan ini apa, hisbi atau tidak, si fulan ini apa, begini atau tidak, oh, luar biasa, jawabannya mantap sekali. Ya. Tanya rukun wudu ada berapa? Ya, wallahu a'lam. Rukun sholat ada berapa? Oh itu kelihatannya perlu saya murojaah kembali. Ya. Ya alhamdulillah kalau sudah pernah belajar sisa murojaah. Ya. Kalau tidak pernah belajar sama sekali bagaimana? Ya. Baik berbicara tentang si fulan dan si Allan. Syarat di dalam mengkafirkan ada berapa? Misalnya Apa saja hal-hal yang seorang itu tidak boleh dikafirkan. Ya. Wah, itu saya belum mengerti. Ini kalau kita masuk ke dalam perkara-perkara pokok. Karena itu sekali lagi, ya, tuntunan agama ini adalah hal yang lengkap. Dan keseriusan seorang hamba terhadap ilmu agama, inilah sebenarnya yang menjamin keistiqomahannya di atas jalan. Ya. Kapan dia kuat di atas tuntunan agama, punya perhatian yang baik terhadap ilmu syariat, maka itu ciri yang baik. Ciri yang baik. Dan itu timbangan para ulama kita. Karena itu Abu Bakar al-Ismaili, beliau sebutkan di dalam kitabnya I'tiqad A'immatil Hadith, beliau sebutkan di antara ciri ahli sunnah adalah sibuknya mereka dengan ilmu agama. Itu ciri ahli sunnah. Dari masa ke masa. Iya. Tapi subhanallah, ya, pada sebagian orang kadang mengaku dirinya membela sunnah, mengikuti sunnah, atau senang kepada hal yang berbau sunnah. Tapi kalau diajak untuk menghadiri pengajian-pengajian yang bertema tentang tauhid, hal yang sebenarnya perlu dia pelajari, oh, saya tidak perlu untuk hadir. Ya. Alasannya adalah alasan-alasan yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Ya. Alasan orang-orang yang memang ya, ikut di dalam fitnah dan tidak dibekali dengan ilmu agama. Dan inilah saya katakan tadi bahwa seorang itu penting untuk mengetahui bagaimana kedudukan ilmu agama yang menjamin seorang hamba istiqamah di atas jalan yang lurus. Iya. Menjamin seorang hamba istiqamah di atas jalan yang lurus. Nah, dan para ulama kita mengobati berbagai fitnah dengan jalan ini. Iya, dengan jalan ini. Jangan dikira para ulama tersebut mereka berbicara tentang ahlul bidah, ya. Berbicara tentang tokoh-tokoh hizbiyin, Salman Auda, Safar Hawali, berbicara tentang sururiyin, berbicara tentang syiaturat. Ya. Jangan dikira pembicara mereka hanya itu. Kalau diperhatikan karya-karya mereka dan tulisan-tulisan mereka, ceramah-ceramah mereka, kebanyakannya tentang tauhid. Kebanyakannya tentang apa? Tentang tauhid. Iya. Dan kebanyakannya berkaitan dengan memaparkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini yang harusnya dijaga oleh seorang hamba. Diperhatikan. Jangan sebuah perkara itu dilebihkan lebih dari porsinya. Sekali lagi betul bahwa mata ahlul bait itu adalah bagian dari agama, dari pokok syariat. Iya. Tapi dia bukan satu-satunya dari pokok agama kita. Ada pokok-pokok syariat yang lalu, yang lain yang juga penting untuk diperhatikan. Iya. Penting untuk diperhatikan. Dan kadang adanya berlebihan pada suatu hal, inilah yang menyebabkan rasa sesuatu itu menjadi tidak enak. Karena makanan kalau kelebihan garam, iya, tidak enak rasanya. Tidak enak rasanya. Nah, karena itu saya sebutkan bahwa siapa yang mengajak seorang itu hikmah dalam hal ini, ya, menimbang dengan ilmu, ini adalah orang yang lurus pandangannya. Orang yang lurus pandangannya. Ya. Dan saya sebutkan ucapan dari para ulama kita di masa ini. Ya. Ada sebagian dari ulama kita di masa ini kadang, ya, saya anggap sebagian orang menampilkannya kepada manusia, menyebut nama-namanya, dan syekh-syekh kita ini terdolimi dengan perbuatan sebagian orang. Ya, saya beri contoh dua dari guru kita. Syekh Mukbil rahimahullah dan Syekh Rabi'. Ya, sebagian orang menggambarkan seakan-akan dua dari syekh kita ini pekerjaannya tidak ada yang lain kecuali ya, menghujat orang, kemudian mengeritik ahlul bidah, hanya itu saja pekerjaannya. Iya. Padahal siapa yang hadir misalnya di pelajaran Syekh Mukbil, ya, di beliau di pelajaran hariannya di awal-awal kali, ya, kami belajar kepada beliau sebelum duhur beliau mengajar, ya, satu kitab dalam bidang hadis as-sahihul musnad mimma laisa fi sahihain. Setelah duhur beliau mengajar tafsir Ibnu Katsir. Setelah asar beliau mengajar sahih al-Bukhari. Antara maghrib dan isya beliau membaca sahih Muslim. Setelah isya beliau membaca ya Mustadrak al-Hakim dan kitab hadis mu'alla zahiruha shihha. Ya. Perhatikan buku-buku yang diajarkan. Dan yang lucunya, ada sebagian murid-murid di pondok beliau yang mengatakan bahwa Syekh Mukbil kurang kuat manhajnya. Ya. Jadi kira-kira siapa lagi yang lebih bagus manhajnya dari Syekhil? Jadi manhaj itu bagi mereka, kalau tiap hari kerjanya dia mengkantar si fulan, mengkritik si fulan, menyebut si Allan, dia anggap itu sebagai manhaj. Dan Syekh Muqbil berulang kali beliau berucap, kami terhadap ahlul bidah itu hanya seperti orang yang berjalan, sambil jalan kami tinju, jalan lagi. Ya. Bukan kerjaan kami main tinju terus, bikin ring, tidak. Ya. Sambil jalan tinju. Sebab seorang membantah ahlul bidah sesuai dengan kadar keperluan. Maksud dari bantahan apa? Nasihat. Iya. Dan nasihat itu seperlunya, hal yang cukup, mencukupi. Membuat orang yang dinasihati kembali. Atau orang yang mendengarkan nasihat tersebut mengambil manfaat dari nasihat. Mengambil manfaat dari nasihat. Iya. Dan beliau selalu menuntunkan untuk para penuntut ilmu jangan masuk ke dalam hal-hal yang bukan tugasnya dan juga bukan merupakan tanggung jawabnya. Sebab kalau dia masuk dalam hal-hal yang bukan tugasnya, dia akan merusak. Karena itu berulang kali kita dengar dari Syekh Muqbil. Dan mungkin hari ini kalau saya mengucapkan, saya enggak bilang Syekh Muqbil yang mengucapkan, sudah habis Dzulqarnain. Ya. Syekh Muqbil bilang apa? Ya ikhwan, tinggalkan Salman. Maksudnya Salman Lauda. Tinggalkan Salman. Tinggalkan Safar Hawali. Tinggalkan Rabi' bin Hadi. Kalian belajar saja, kata Syekh. Hafal Al-Quran dan Hadis. Ya. Maksudnya ribut-ribut urusan fitnah, itu bukan tugas kalian. Tugas kalian itu belajar. Ya. Tapi Syekh sendiri mencontohkan bagaimana beliau menerangkan kesesatan Salman Al-Auda, Safar Hawali, dan bagaimana beliau memuji bantahan-bantahan Syekh Rabi'. Beliau ingin memberikan pendidikan kepada murid-muridnya bahwa yang berbicara tentang hal ini bukan semua orang. Kalian tugasnya belajar. Dengar dari saya akan terangkan. Siapa Salman, siapa Safar. Ya. Dan saya akan dudukkan kedudukan Syekh Rabi' di dalam hal ini. Ya. Kalian sibuk, itu bukan tugas kalian. Tugas kalian adalah belajar Al-Quran dan Sunnah. Dan Syekh Muhammad Al-Imam menyebut di dalam buku beliau, Al-Ibana, ya, bahwa Syekh Muqbil pernah berkata kepada mereka, yaitu Syekh Muhammad Al-Imam dan Syekh-Syekh yang lainnya, yang sudah menjadi pengampuh dakwah di Yaman, sudah punya pondok-pondok, dan sudah punya markas-markas ilmiah, Syekh Muqbil berkata kepada mereka, ya, kata beliau, ya abnai, utruku hada, wahai anak-anakku, tinggalkan hal itu. Saya sudah mencukupi kalian dalam hal itu. Coba bayangkan. Ini saja orang-orang yang punya pondok, oleh Syekh disuruh beriam. Biarkan Syekh yang bicara saja. So, kalau terlalu banyak orang yang bicara, itulah keributan. Sekarang ini subhanallah, ya, baca Al-Quran saja tidak mengerti. Ya. Kadang Al-Fatihahnya masih salah-salah. Tapi Masya Allah, kalau menulis di internet, lebih jago dari Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Lebih jago dari Imamul Bukhari. Ya. Dan ini musibah yang menimpa kita. Nah, karena itu sekali lagi, ya, istiqamah itu harus di atas jalannya. Dan menuntut ilmu agama, ya, ini adalah pokok yang penting menyelamatkan seorang hamba dari apa? Dari kekeliruan di dalam melangkah. Dari kekeliruan di dalam melangkah. Ya. Ilmu agama yang perlu kita pelajari sangat banyak sekali. Iya. Sangat banyak ilmu agama yang perlu kita pelajari. Kalau saya ingin sebut semua ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari, Masya Allah. Ya. Umur ini habis, belum tentu kita bisa mempelajari ya. Di semua cabang ilmu itu. Ya. Ilmu tafsir, ilmu hadis, berkaitan dengan alat-alat untuk memahaminya. Ulumut tafsir, ilmu kira'ah, ilmu nasikh dan mansukh. Baik. Kaitan dengan ilmu hadith, ada ilmu mustalah. Ilmu mustalah ini kata Al-Hazimi, dia lebih dari 70 cabang. Satu cabangnya saja, orang habiskan semua umurnya mempelajarinya, dia tidak akan sampai ke ujungnya. Ya. Belum lagi dia mengkaji ilmu bahasa Arab, ilmu fikih, ilmu usul fikihnya, ilmu kaidah-kaidah fikihnya. Betapa banyak yang harus dia pelajari. Para ulama kita sudah beruban, sudah mendekati 100 tahun umurnya, masih belajar. Dan seorang penyair bijaksana berkata, "Ma hawal ilma jami'an ahadun la walau marasahu alfasana. Innamal ilmu ka bahrin zakhirin fattakhid min kulli syai'in ahsana." Ilmu itu tidak akan didapatkan oleh seorang seluruhnya walaupun dia menuntut ilmu 1000 tahun. Ilmu itu bagikan lautan yang sangat luas. Ya, lautan yang sangat dalam. Karena itu, ambillah dari segala sesuatu yang paling baiknya. Maka di sini pentingnya seorang belajar menuntut ilmu. Ya. Jangan mengaji, masya Allah sudah 10 tahun mengaji. Ya. Ada yang mungkin lebih 10 tahun. Ada yang 5 tahun. Ya. Tapi kalau kita periksa keadaannya di hari ini dan keadaan di hari yang awal kali dia ngaji, sama saja, tidak ada perbedaan. Kemarin dia tidak mengerti bahasa Arab, di hari ini juga ya, masih tidak mengerti bahasa Arab. Padahal kalau dia belajar sedikit saja, betapa banyak manfaat ilmu yang dia pelajari. Iya. Karena itu ilmu saja sudah sangat banyak. Dan ini membuat seorang istiqamah kalau dia sibuk di dalamnya. Ya. Kapan dia sibuk dengan kila wa qal, dikatakan begini, dikatakan begitu. Masuk ke dalam hal-hal yang bukan urusannya, dia masuk di dalam perkara tersebut. Maka ini akan memalingkannya dari ilmu. Dan seorang yang terpaling dari ilmu, itu artinya dia sudah keluar dari jalur keistiqomahan. Iya. Maka istiqamah ini ikhwani fillah dari hal yang sangat penting. Iya, yang hendaknya kita jaga dan kita pelahat, kita perhatikan. Iya, semangat di dalam menuntut ilmu agama. Baik. Kemudian di antara hal yang menjaga seorang hamba di atas jalur istiqamah adalah dia selalu menegakkan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Iya. Menegakkan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan itulah pokok dari agama kita. Bagaimana seorang hamba menegakkan apa yang Allah perintah kepadanya? Iya. Dan bagaimana seorang hamba meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Ya ibadi. Iya. Atau Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang menyakiti wali-waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Wama taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faradtuhu 'alayhi. Dan tidaklah hambaku itu mendekatkan dirinya dengan melakukan ibadah hal yang lebih saya cintai, hal yang lebih aku cintai daripada ia menunaikan kewajiban-kewajibannya. Ini yang paling pokok, menunaikan kewajiban. Setelah dia tunaikan seluruh kewajiban, Allah melanjutkan, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan terus-menerus hambaku ini mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan hal-hal yang sunnah hingga aku mencintainya. Terus dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan hal yang sunnah hingga Allah mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, dan kalau aku sudah mencintai seorang hamba, maka disebutkan bagaimana keutamaan dan keindahan bagi siapa yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pokoknya andai kata dia meminta kepada Allah, pasti Allah akan memberi. Andai kata ia memohon perlindungan kepada Allah, pasti Allah akan melindunginya. Pasti Allah akan melindunginya. Iya. Maka ini tugas di dalam kehidupan. Menegakkan perintah, meninggalkan larangan. Iya. Melaksanakan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Dan ini semuanya kalau dijaga, iya, dipelihara oleh seorang hamba, ini sudah cukup untuk menutup umur yang dia miliki. Iya. Sebab kita sisa menghitung dan melihat pada diri kita sejauh mana kita telah menegakkan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Sejauh mana kita telah meninggalkan larangan-larangan Allah. Iya. Andai kata misalnya seorang mencatat ya, apa amalan-amalan dan kewajiban yang harus dia lakukan, larangan-larangan yang harus dia tinggalkan, ya. Kemudian dia bikin catatan lain, apa amalan yang sudah dia kerjakan dan amalan yang sudah dia tinggalkan. Coba dia bandingkan antara dua catatan. Iya. Pasti kita akan mendapati bahwa diri kita ini sangat kurang sekali di dalam menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menegakkan apa yang seharusnya ya kita tunaikan, apa yang seharusnya kita kerjakan. Ya. Maka dari hal yang menyebabkan seorang hamba istiqamah di atas jalan yang lurus adalah dia melaksanakan segala perkara yang Allah perintah dan meninggalkan segala yang Allah Subhanahu wa taala larang terhadapnya. Ya. Dan ini sifat seorang hamba. Namun sifat ini harus disertai pada diri seorang hamba sebuah sifat yang agung. Ya. Yaitu ia selalu merasa dirinya kurang di dalam menunaikan apa? Menunaikan kewajibannya dan di dalam menghindari apa yang dilarang. Iya. Karena itu kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan ya, bagaimana sifat seorang hamba yang berjalan kepada Allah, kepada negeri akhirat. Kata beliau, yataqarrabuna ila malikihim bi fi'lihim, yataqarrabuna ila al-maliki bi fi'lihim qa'atihi wat-tarki lil isyani فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية ومع رؤية التقصير والنقصان. Kata beliau, orang-orang yang beriman itu selalu mendekatkan dirinya kepada Allah yang Maha Berkuasa dengan mengerjakan ketaatan yang Allah perintah, meninggalkan kemaksiatan yang Allah larang, dan menunaikan kewajiban, melaksanakan fardhah, dan mengerjakan hal-hal yang nawafil yang sunnah. Itu adalah pekerjaan mereka, ciri mereka. Tapi ma'ru'yati taqsiri wan nuqsani, dia selalu melihat pada dirinya ada kekurangan dan ada banyak kelemahan. Iya. Karena itu seorang hamba tatkala melihat bahwa dirinya selalu kurang di dalam melaksanakan ketaatan, iya, selalu berlaku zalim terhadap larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya, apabila perasaan ini ada pada dirinya, mewarnai kehidupannya, maka ini adalah hal yang selalu menjaga dirinya untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Ya. Perkara yang menjaga dirinya untuk selalu istiqamah di atas jalan yang lurus, mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini sebab yang keberapa? Sebab yang keempat dari hal yang membantu seseorang untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Baik, sudah mendekati waktu sholat asar. InsyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan selepas sholat asar. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.